dua macam. Yang pertama adalah kufur akbar, kufur besar. Dan yang kedua adalah kufrun asghar, yaitu kufur kecil. Baik. Kufur akbar ini mengeluarkan seorang dari Islam. Mengeluarkan seorang dari Islam dan menjadikan seorang kekal di neraka. Kufur akbar ada lima macam. Jadi pembagian pertama kufur terbagi jadi dua, akbar dan asghar. Akbar mengeluarkan dari Islam dan menjadikan seorang kekal di neraka. Kufur akbar terbagi menjadi lima macam. Yang pertama, kufur takfir. Kufur takfir. Kufur karena mendustakan. Huwa i'tiqadu kadzibir rusul. Ya, alaihi wassalam. Seperti seorang yang mendustakan para rasul, tidak meyakini para rasul dan para nabi. Maka ini disebut kufur takfir, kufur yang mendustakan, kufur takfir. Yang kedua, kufrul iba wal istikbar. Yang kedua, kufrul iba wal istikbar, yaitu kufur karena sombong dan congkak. Sombong dan congkak. Wadhalika an yakuna 'aliman bi sidqir rasul. Seperti kalau seorang dia tahu bahwa si fulan ini rasul, contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, dia tahu ya bahwa Muhammad adalah datang dengan membawa apa? Risalah. Dia yakin. Ya. Lakin la yanqadu li hukmihi. Tapi dia tidak mau tunduk kepada syariat Nabi. Maka ini adalah kufur sombong dan congkak. Seperti ukuran siapa? Abu Thalib, Abu Jahal. Ya. Kemudian atau ukurannya iblis. Iblis yakin, ya. Iblis yakin akan tapi tidak mau sujud kepada Adam. Allah Ustaz. Kemudian yang ketiga, kufur syak. Kufur keraguan. Kufur keraguan. Wa huwa taraddud. Ya. Kufur karena sebab keraguan. Yaitu adamul jazmi bisidqir rusul, ragu akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu akan kebenaran Al-Qur'an, ya tauhid, tidak yakin, ragu, syak. Maka ini juga macam kufur yang ketiga. Yang kelima, kufrul i'rad. Kufur al-i'rad wal muradu al-i'rad al-kulli 'an ad-din, yaitu berpaling. Kufur karena berpaling dari agama, berpaling dari agama secara keseluruhan. Ya. Ketika disebutkan dalil, ketika disebutkan ayat, ketika disebutkan syariat ini, ketika Nabi membawakan apa risalah, dia berpaling. Tidak mau sama sekali. Tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan, tidak mau sebagainya. Ini namanya kufur al-i'rad. Kemudian yang kelima, kufrun nifaq. Yang kelima, kufrun nifaq. Ini adalah kufrun an-nifaq, yaitu nifaq i'tiqadi. Kufur karena nifaq dalam keyakinannya. Dia menampakkan apa? Keimanan, tetapi di dalam hatinya apa? Dia membenci Islam dan membenci al-iman. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang ada di Juz Salikin. Dan disebutkan di sini oleh para ulama di dalam kitab Usulul Iman di Dhohir Kitab was-Sunnah. Ini asalnya adalah dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarij As-Salikin. Baik. Kemudian pembagian yang ketiga. Kufur akbar, pembagian yang ketiga ada tiga. Yang pertama kufur al-i'tiqad. Yang kedua kufur apa ini? Qauli. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kufur fi'li. Contoh kufur i'tiqad tadi tidak meyakini apa syariat ini, tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an, ya dia mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Kemudian yang kedua kufur apa? Qauli. Seperti apa? Qauli berarti sabbu ad-din, mencela agama atau istihza dengan agama atau dia mencela nabi. Ya, maka ini apa? Kufur qawli. Kemudian yang ketiga kubur fi'li. Bagaimana kubur fi'li? Kata para ulama, sujud kepada sonam, sujud kepada berhala, atau dia ya merendahkan, menginjak mushaf, atau melemparkan mushaf ke kotoran, ya, atau dia tawaf di kuburan. Ya, ini semua adalah kubur fi'li. Maka pembagian kubur tadi ada tiga. Yang pertama kubur akbar asghar, yang kedua kubur ada berapa tadi? Lima. Kemudian yang ketiga pembagian kubur ada tiga. I'tiqadi, keyakinan, kubur karena keyakinan, sebabkan keyakinan. Kubur yang kedua disebabkan karena apa? Qaul. Yang ketiga adalah kubur disebabkan karena al-fi'l, karena perbuatan. Jadi enggak harus orang harus menghalalkan dulu. Contoh, kalau ada orang melempar mushaf ke kotoran, kubur tidak? Kubur. Tapi kan saya enggak yakin, enggak meyakini bahwa ini adalah apa? Merendahkan. Enggak bisa. Karena perbuatan dia. Ya. Karena perbuatan dia. Atau contoh orang apa? Istihza dengan agama. Mengolok-olok agama, merendahkan agama. Kubur tidak? Kubur. Tapi kan saya cuma gurau, bermain-main, tidak sungguhan. Tapi kubur. Ya. Jadi dia harus anda menghalalkan boleh kubur tidak. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian pembagian tadi kubur asghar. Kubur asghar ini tidak mengeluarkan seorang dari iman dan Islam. Contoh, seorang membunuh saudaranya tanpa dosa, kubur tidak? Kubur. Siba muslim musuh wa kitabu kubur, mencela ya muslim yang lainnya fasik dan membunuhnya adalah kubur. Tapi di sini kubur amali, kubur asghar, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia terancam dengan dosa besar, bahkan dia terancam dengan apa? Kisos. Kemudian juga contoh lain apa? Apa namanya? Niyah. Ya. Kata Nabi SAW, ihnadani minal kufri, at-ta'mu bin nasab wa niyah. Ya, ada dua perkara dari termasuk kekufuran, yaitu apa? Yang pertama, at-ta'mu bin nasab, mencela garis keturunan, mencela nasab. Dan yang kedua adalah an-niyah. Apa niyah? Meratapi ketika ditinggal meninggal oleh salah satu keluarganya, kemudian dia apa? Mengukur-ukur bibinya, mengukur-ukur badannya, kemudian mencoba-coba bajunya dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk dari kuburan, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Karena ini sebetulnya kubur asghar. Ini beberapa pembagian dalam masalah takbir dan tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, kita boleh mengatakan contoh, ya, kita boleh mengatakan bahwa perbuatan ini kubur, tapi untuk orangnya, nah, ini butuh apa namanya? Iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Perbuatannya kubur, amalnya kubur, tapi untuk menghukumi perorang maka butuh iqamatul hujjah. Mungkin bisa jadi dia karena sebab kebodohannya baru masuk Islam, atau karena sebab kebodohan jauh dari ilmu syariat, ilmu agama, atau karena dia dipaksa mau tidak mau kalau tidak dia akan disiksa dan sebagainya. Ya, ada sebab-sebab yang ini harus diingatkan. Sehingga ya di antara kaidah para ulama bahwa tidak semua orang yang jatuh dalam kekufuran maka dia kafir. Tapi boleh kita katakan tadi ya bahwa siapa melakukan demikian maka dia kafir. Tapi perorangan butuh ada yang mau dulu. Hujjah, ya.